Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد حاضرين رحمكم الله بابا yang saya hormati pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan penjelasan pada surat At-Tin. Ya, insyaallah kita akan baca surat At-Tin. Surat At-Tin adalah termasuk surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu yang turun pada fase Makkah, artinya sebelum hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wattin dan demi buah tin dan zaitun, atau pohon tin dan zaitun. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan At-Tin dan Az-Zaitun, maknanya seperti yang kita ketahui, buah tin mungkin kalau buah tin bagi yang belum ke tanah Saudi Arabia mungkin belum begitu paham ya. Tapi kalau zaman sekarang ya mungkin mudah untuk tahu melalui internet mungkin buah tin seperti apa, gampang. Ya. Kemudian zaitun juga sudah sangat dikenal ya, buahnya maupun yang lebih banyak kita ya minyaknya di sini ya, minyak zaitun. Tapi zaitun ya maksudnya buah zaitun juga insya Allah mudah untuk diketahui seperti apa buahnya. Ya, kurang lebih seperti melinjo yang hijau. Ya, kurang lebih seperti itu. Walaupun tanpa kulit cangkang, seperti melinjo kan ada kulit cangkangnya. Kemudian waktu di sini dan demi Gunung Tur, Tursina, ya sini ini Tursina. Wahad al-baladil amin, dan demi negeri ini al-amin yang aman. Jadi di sini kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan beberapa hal ya. Disebutkan dalam tafsir ini, pertama bersumpah dengan buah tin dan zaitun ya, dan pohon keduanya. Pertama karena manfaat yang banyak yang terdapat pada keduanya. Tentu tidak sembarangan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu. Tentunya dan mestinya sesuatu tadi sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai. Dalam hal ini pohon tin dan zaitun, buah tin dan zaitun, ya mesti banyak manfaatnya. Dan seperti disebut di dalam ayat yang lain ya, syajarah mubarakah ya, syajaratin mubarakatin zaituna. Ya, di surat yang lain disebutkan seperti itu, pohon yang berkah, pohon zaitun. Berkah itu ya tadi manfaatnya banyak, manfaatnya sangat banyak. Ya, dan ini kalau terkait dengan tumbuhnya banyak tumbuh di daerah Syam. Daerah Syam itu ya sana Palestina, ya Syria, Lebanon, sekitarnya itu disebut daerah Syam. Zaman dulunya orang menyebutnya Syam. Nah, disitulah tempat kenabian Nabi Isa. Disitulah Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan tadi buah tin dan zaitun, kalau dikaitkan seperti itu dengan kenabian seorang nabi, yaitu Nabi Isa tinggalnya di Syam, dan disitulah banyak pohon tin dan zaitun. Adapun Tursina, ini Gunung Tur, ini juga di Palestina juga, dan ini tempat kenabian Nabi Musa. Disitulah Nabi Musa diangkat menjadi nabi. Kemudian wahadal baladil amin, dan demi negeri ini yang aman. Maksudnya Makkah ya, negeri ini karena ini kan turun di Makkah. Jadi negeri ini maksudnya Makkah. Nah, disitulah tempat kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disitulah tempat kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hal-hal tersebut karena pentingnya daerah-daerah tersebut, pentingnya pohon tersebut, ya, dan nabi-nabi yang diutus di sana itu para ulul azmi dari para nabi dan rasul, ya, sebagian ya dari ulul azmi, yaitu nabi ini. Di sini Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad, ya, di Syam, di Tursina, dan di Makkah. Ya, jadi itulah kandungan dari sumpah Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan pentingnya tempat-tempat tersebut. Dan di sini perlu kita ingatkan kembali bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa saja yang Allah kehendaki dari makhluknya. Nah, kalau kita sebagai manusia tidak boleh sumpah kecuali dengan nama Allah. Kalau kita manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Kalau dengan selain Allah, ya kita malah jatuh dalam perbuatan syirik. Ya. Begitu. Karena kita mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengagungkan Allah. Karena Allah lah satu-satunya yang diagungkan dalam sumpah kita. Kemudian ayat berikutnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh benar-benar kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam apa? Ahsan. Ahsan itu yang terbaik. Ahsan ya. Ahsan yang terbaik. Taqwim itu ya penciptaan, bentuk ya, pembentukan atau penciptaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, sungguh benar-benar kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk ya, penciptaan yang terbaik, begitu. Ya. Nah, di sini perlu kita ingat juga kaitannya sumpah-sumpah tadi dengan yang setelahnya. Sumpah-sumpah tadi yang besar untuk menunjukkan pentingnya ayat-ayat berikutnya, ya. Jadi Allah sampai sumpah seperti itu untuk apa? Menunjukkan pentingnya hal-hal yang mau disebutkan ini. Apa itu yang mau disebutkan? Di antaranya bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar menciptakan manusia itu dalam penciptaan yang sebaik-baiknya. Ya. Dan memang kalau kita pikirkan dan kita renungi, ya kita akan mendapati yang seperti itu. Yang ini harus disadari manusia, ya. Sekarang manusia seperti yang kita tahu tentang diri kita dan selain kita dari manusia ini, ini makhluk yang ya paling cerdas, ya kan, paling pintar, ibaratnya begitu. Karena sekarang yang bisa macam-macam, diberi akal, ya, sehingga memikirkan tentang syariat, diberi akal sehingga memikirkan tentang kemajuan dunianya, itu kan manusia. Dia punya akal, dia punya kalbu, dia punya kemauan, dia punya kemampuan memilih, dan segala macam yang ada di tubuh kita terkait dengan fisik maupun kejiwaan kita. Terkait dengan fisik maupun kejiwaan kita. Jadi memang manusia betul-betul fi ahsani taqwim, sebaik-baik pencipta. Nah, ini maksudnya agar kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menyadari hal itu, ya. Ada makhluk-makhluk lain di sekeliling kita. Ada tumbuhan, ada hewan-hewan. Hewan-hewan ternyata Allah ciptakannya untuk kita. Tumbuhan-tumbuhan Allah ciptakan untuk kita. Hewan-hewan ya seperti itu saja, memikirkan makan, minum, tidur, sudah, ya. Tiap harinya aktivitasnya seperti itu. Tumbuhan ya seperti itu, ya. Nah, manusia dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan diberi berbagai macam fasilitas di sekelilingnya, semua mendukung dia. Dianya sendiri diberi kemampuan yang luar biasa ke manusia. Nah, jadi hendaknya manusia itu menyadari itu karunia besar tersebut, kemudian mensyukuri, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat tersebut. Ya, namun disayangkan, ya, disayangkan kebanyakan manusia lalai dari maksud ini. Sehingga sekalipun nikmat itu banyak, nikmat melimpah, tapi tidak disyukuri. Ya, ini kenyataan yang ada, ya. Kenyataan yang ada. Banyak dari mereka tidak bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mayoritas bahkan bisa kita katakan begitu, tidak bersyukur terhadap nikmat Allah. Lalai dengan berbagai macam aktivitas dunianya. Ya, tergoda dengan berbagai macam aktivitas duniawi. Sehingga ibadah ya tidak. Apalagi mereka yang kafir, ya sudah jangan ditanya. Kalau mereka yang kafir ya sudah jelas. Nah, jadi inilah, ya. Inilah kenyataan. Kenyataan yang ada. Maka ayat berikutnya Allah katakan tsumma aradatnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia itu kepada asfal safilin. Asfal safilin. Apa itu asfal? Asfal itu yang paling rendah, ya. Asfal safilin. Safilin ya artinya yang terendah dari yang rendah-rendah begitu. Jadi maksudnya di mana? Maksudnya itu ya di neraka. Asfalun nar. ay askaluna, neraka yang paling bawah. Ya. Ma'al usatul mutamarridin, bersama mereka orang-orang yang bermaksiat, yang membangkang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seperti yang tadi kita sebutkan. Jadi setelah Allah muliakan, Allah berikan apa? Karunia besar, penciptaan yang sempurna, tapi kemudian Allah kembalikan kepada tempat yang paling rendah. Nah, kenapa? Kenapa terjadi seperti itu? Kenapa sebelumnya mulia kemudian menjadi hina? Sebelumnya dapat karunia, akhirnya malah masuk neraka. Kenapa? Nah, karena tadi tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak tunduk kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Cenderung kepada kelalaian sehingga melampaui batas-batas yang Allah telah tetapkan. Nah, ya akibatnya tadi tumaradnahu asfala safilin illal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman. Nah, ini ada pengecualian, ya. Ada pengecualian. Siapa yang dikecualikan? Siapa yang selamat daripada kerendahan di asfala safilin tadi? Siapa yang selamat? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, dan beramal soleh. Falahum ajrun, maka bagi mereka itu pahala. Ghairu mamnun, yang tidak terputus. Ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan, ya, ayat ini atau ayat-ayat tersebut mirip dengan surat Al-Asr itu, ya. Jadi semuanya bisa binasa, bisa merugi, semuanya bisa masuk neraka gara-gara tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tunduk kepada hukum-hukum Allah. Terkecuali siapa yang dikecualikan itu? Alladzina amanu, mereka yang beriman. Wa amilus solihat, dan beramal soleh. Jadi kunci daripada atau kunci keselamatan atau kunci dari selamat dari kerendahan adalah ini, iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Maka bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, lahum ajrun ghairu mamnun, mereka akan mendapatkan pahala yang tidak terputus, bahkan terus menerus, kekal abadi, selalu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambahi, ya, tanpa ada pengurangan. Nah, ini balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi sudah jelas kalau begitu jalannya, ya. Dan ini seperti yang tadi saya sebutkan, ini kan ayat-ayat yang turun di Makkah, ya. Masih sifatnya global seperti ini. Pokoknya kamu jangan menjadi mereka yang tidak bersyukur. Nanti kamu bisa ke asfalus safilin. Jangan menjadi mereka yang membangkang. Nanti bisa di neraka yang paling rendah. Jadilah kamu kalau mau selamat orang yang beriman dan beramal soleh. Kamu akan dapat pahala, akan dapat karunia yang banyak sekali tanpa terputus. Nah, seperti itu. Nah, perinciannya apa amal soleh? Ya, nanti sedikit demi sedikit dirinci, ya kan, di Madinah turun. Kamu sholat apa, kamu di Makkah masih, berikutnya turun tentang sholat, berikutnya nanti di Madinah turun ayat tentang puasa, tentang zakat, tentang haji, tentang macam-macam itu rinciannya dari amal soleh tersebut. Tapi ketika di Makkah, ya masih global. Pokoknya kamu beramal soleh. Masih sedikit ya yang diterangkan tentang amal soleh itu, ibadah kepada Allah satu-satunya, jangan berbuat syirik, jangan jadi orang musyrik, ya, jangan menyembah berhala, jangan menyembah patung-patung itu, tinggalkan semuanya, ibadahnya kepada Allah. Masih seperti itu. Perinciannya berikutnya nanti di Madinah, ya, ada ibadah-ibadah yang terkait dengan amal soleh itu. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fama yukadzibuka ba'du biddin." Maka apakah ya? Fama, maka apakah yang yukadzibuka membuat kamu apa? Mendustakan, menyebabkan kamu mendustakan. Setelah itu bid'ah terhadap agama. Ai ayu syai'in yukadzibuka ayyuhal insan biyaumil jazaa'a 'alal a'mal. Artinya sesuatu apa? Apa yang menyebabkan? Apa yang menjadikan engkau mendustakan wahai manusia terhadap ad-din, hari pembalasan di sini ya, artinya yaumul jazaa'. Ya. Jadi ini semacam ya apa pertanyaan yang ya menggugah ya, menggugah orang-orang itu. Kenapa? Kenapa kamu kok masih mendustakan itu, kenapa? Apa sebabnya? Masih tidak percaya dengan hari pembalasan, padahal qad ra'aita min ayatillahi katsira. Kamu sudah tahu, sudah melihat bukti-bukti, tanda-tanda kebesaran Allah yang banyak, tanda-tanda kebenaran Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi mereka yang di Makkah juga sebetulnya sudah cukup bukti, ya. Sudah cukup bukti atas kebenaran Nabi Muhammad SAW. Kan sudah ada mukjizat-mukjizat, ya, yang mereka lihat dengan nyata, mukjizat yang dilihat oleh panca indera mereka, mata mereka melihat bagaimana terbelahnya bulan. Mereka juga melihat bukti-bukti atau mukjizat-mukjizat yang apa terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Mereka secara keahlian mereka dalam bahasa Arab, mereka orang Arab dan ahli bahasa Arab, ya, ketika ayat-ayat dibacakan kepada mereka, ya mereka tercengang. Kok ada ayat-ayat seperti ini indahnya, ya? Artinya bahasanya seperti itu. Nah, ini kalamullah, ya kan, bukan kalamnya manusia. Jadi mereka terheran-heran, ya, sampai betul-betul terkagum, sehingga sampai yang kafir pun ingin mendengar walaupun sembunyi-sembunyi, ya. Jadi antara keunikannya mereka itu sampai seperti itu. Jadi diam-diam, ya, malam-malam pengen dengar Al-Quran, ya, pengen dengar Al-Quran. Kalau siang pura-pura, wah, menentang begitu. Malam-malamnya cari-cari pengen dengar Quran. Ternyata suatu saat itu ada di kisahnya, ya, berapa orang, 3 orang kalau nggak salah, yang akhirnya sama-sama ketemu. Lu, kamu mau apa? Ya ternyata sama-sama ingin dengarkan Quran, ya. Padahal orang-orang kafir semua itu. Ya. Nah, ini sebetulnya kan bukti yang sudah mereka ketahui bahwa ini yang dibaca Muhammad ini bukan omongan manusia. Ini kalam bukan kalam manusia. Sekalipun bahasa Arab bahasanya mereka sendiri, tapi beda, rasanya beda, susunannya, kandungannya mereka tahu sekali. Sampai ya ungkapan-ungkapan mereka itu, ini bukan kalam penyair, ini bukan kalam para dukun-dukun yang baca mantra itu, bukan. Ini bukan kalamnya manusia biasa. Ini terus apa ini? Nah, kan gitu. Nah, sudah dikatakan itu kalamullah. Jelas enggak seperti kalamnya manusia, dan mereka sebetulnya tadi mengakui. Jadi sudah sangat cukup bukti, belum lagi kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sejak kecil mereka tahu Nabi Muhammad itu enggak pernah dusta. Nah, kalau dusta biasa saja enggak mau, bagaimana dusta dalam bab agama? Kan lebih enggak mungkin, ya kan? Kalau dusta mengatasnamakan manusia, enggak pernah Nabi Muhammad dusta atas nama manusia. Fulan ngomong begini padahal tidak, enggak pernah. Bagaimana sekarang dusta atas nama Allah? Allah mengatakan begini padahal tidak, enggak mungkin. Lebih enggak mungkin lagi. Ya. Jadi sudah sangat cukup bukti bagi mereka itu tentang kebenaran agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad sendiri juga tadi kepribadian beliau seperti itu. Beliau juga ummi, ya kan? Baca tulis nggak bisa. Nah, keummian Nabi ini sebagai orang yang nggak bisa baca tulis justru memperkuat kebenaran kerasulannya. Kalau dia orang cerdas bisa baca tulis, kan orang bisa mengatakan oh itu karangannya Muhammad itu. Ya. Tapi justru Nabi Muhammad ummi, enggak bisa baca tulis. Jadi dari mana? Enggak ada yang mengajari. Memang tidak ada lain kecuali ini adalah wahyu. Ya, benar apa yang beliau katakan, beliau jujur. Apa adanya ngomong bahwa itu disampaikan kepada beliau oleh malaikat Jibril. Ya, untuk disampaikan kepada umat manusia. Nah, maka dari itu di sini dikatakan bama yukadzibuka ba'du biddin. Ya. Lalu apa yang membuat engkau mendustakan wahai manusia? Apalagi? Bukti sudah sangat cukup, sudah sangat banyak. Ya, apalagi yang membuat engkau mendustakan terhadap adanya hari kebangkitan? Ya, yang diberitakan oleh Nabi Muhammad itu. Enggak ada alasan. Jadi sebetulnya mau tidak mau harus beriman. Ya, kalau tidak beriman ya sudah betul-betul apa namanya? Hujjah sudah tegak, sudah tidak ada alasan lagi. Ya, hujjah sudah tegak, tidak ada lagi alasan untuk tidak beriman. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala bi ahkamil hakimin adalah yang paling bijaksana, ya. Di ahkamil hakimin, yakni yang paling bijaksana, paling adil, paling bijaksana. Ya. Nah, jadi ya mau tidak mau kita katakan ya, bala betul, orang hanya Allah yang paling bijaksana. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya sudah menciptakan manusia seperti itu keadaannya, sebaik-baik penciptaan. Allah Subhanahu wa taala mengirim nabi, mengirim rasul, ya, kepada manusia yang berakal itu untuk berpikir, ini loh agama yang benar seperti ini, buktinya ini. Kalian manusia yang paling baik itu, makhluk paling baik, memahami apa enggak? Ya tentunya iya, memahami kan gitu. Ini syariatnya seperti ini, kamu diciptakan untuk ibadah kepada Allah. Di dunia ini kamu diciptakan wahai manusia yang mulia, tidak diciptakan kayak binatang itu, tidak. Hanya untuk makan, minum, tidur, tidak. Kalian diciptakan untuk sesuatu yang lebih dari itu semua, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan bumi ini dengan ibadah. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini caranya. Apa itu diajarkan oleh nabi yang diutus Allah, caranya begini ibadah. Salatnya begini. Puasanya begini. Tujuan ibadahnya kepada siapa? Diajarkan semua, dan ini semua untuk maslahat kalian. Kalau kalian melakukan ini, surga untuk kalian. Kalau tidak, asfala sabilin untuk kalian. Nah, sudah. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Hikmah, sangat jelas hikmahnya. Ya, sangat bijaksana dalam menetapkan syariat-syariatnya. Jadi tinggal kita sebagai manusia ini mau bagaimana begitu ya. Mau dari golongan mana, jadi golongan siapa. Ya, tentunya sudah tidak ada alasan untuk tidak percaya dan tidak tunduk tadi. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Apa yang membuat kamu mendustakan? Tidak ada alasan. Mau tidak mau ikuti agama ini, tunduk, pasrah, ya, tawakal, dan insyaallah kebaikan di belakangnya. Ya, kalau tidak sudah asfala sabili. Naudzubillah dari. Ya, ini mungkin yang bisa kita ambil pelajaran dari surat At-Tin ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Allahu a'lam bissawab.